keberserahan Anda kepada Tuhan. Dan itu bukannya tidak ada hitungannya loh. Kok percaya kepada selain Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Pak Mario, kalau kita bicara mengenai hari perhitungan, ada dua pertanyaan. Yang pertama, sebetulnya yang diperhitungkan itu kualitas-kualitas apa? Dan yang kedua, bagaimana mencapainya? Oke, yuk kita lihat hari perhitungan. Kita sekarang, katakan saja ini hari ini. Ini kita yang ada di studio ini, atau yang ada di rumah, atau dimanapun Anda berada. Ini adalah sekarang. Kemarin-kemarin kan kita melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, menguntungkan orang atau buat orang marah. Perhatikan bahwa semua yang kita lakukan kemarin sudah diperhitungkan sebagai kualitas hidup kita hari ini. Jadi yang disebut hari perhitungan itu sudah terjadi. Bukan nanti, sudah terjadi. Orang yang kaya karena dia bekerja, memperkaya orang lain, dalam proses itu dia diuntungkan sampai dia kaya. Orang-orang pandai, dia bekerja dengan niat memandaikan orang lain, dalam proses itu dia jadi pandai. Lihat. Nah, orang yang sakit karena minum alkohol, merokok, kebiasaan hidupnya buruk, berjudi, merendahkan orang lain, lihat, mempercayai yang selain Tuhan, perhatikan, kualitas hidupnya tidak mungkin baik karena hari perhitungan itu sudah terjadi. Janganlah kita merasa kita bebas berlaku apapun karena hari perhitungan itu nanti, bukan. Kualitas hidup kita adalah indikasi bahwa yang kita lakukan di masa lalu sudah diperhitungkan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Satu pertanyaan lagi Pak, sebelum kita break. Apabila begitu, apakah ada mungkin formula-formula tersendiri untuk